الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali tafsir dari suratul Fajr. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-14, di mana Allah Jalla wa'ala mengingatkan hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala labil mirsad, benar-benar mengawasi apa saja yang dilakukan oleh hamba, sekecil apapun yang diamalkan, tidak satu pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu Allah maha luas, mencakup segala sesuatu, tidak ada satu pun yang tersamarkan, yang tersembunyi dari Allah tabaraka ta'ala. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi, tidak tersamarkan atasnya satupun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu kemudian setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Pada dua ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang persangkaan yang salah dari sebagian hamba-hambanya, di mana mereka menilai sesuatu dari kemuliaan dan kehinaan dari dunia. Tolak ukur mereka adalah dunia, materi. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ, adapun manusia, إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, إِذَا مَخْتَبَرَهُ رَبُّهُ بِالنِّعْمَةِ, adapun manusia itu, manusia yang salah persangkaannya. Dan penyebutan manusia menunjukkan mayoritas keadaan manusia seperti ini, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, idza, apabila, mabtalahu ay makhtabarahu, ma, nah, sudah belajar nahu apa? Tuhfa? Hah? Muyassar. Tuhfa belum? Ma di sini ma apa? Idza mabtalahu. Hah? Ma zaidah. Apa itu ma zaidah? Tambahan. Kenapa disebut ma zaidah? Hah? Sebab la ya, kenapa antum menyimpulkan bahwa ma di situ adalah ma zaidah. Apa tandanya? Apa ciri-cirinya? Dilihat dari sisi makna atau dilihat dari sisi lafaz? Sisi makna. Secara lafaz kedudukannya. Hah? Indak ya akhi, sahibun nadhara. Hah? Apa yang menunjukkan bahwa ma di situ secara lafaz ma zaidah? Indak madzin. Ma musulah. Hada ba'idun. Indak ya akhi. Tandanya? Ah, draw. Terletak antara dua isim. Baina syai'ain mukhtalifain. Mutalazimain. Terlalu ribet kaidahnya itu. Ada yang lebih ringkas. Aina Abdul Rauf ats-tsani? Hah? Hah? Hah? Ishtaghul. Ma syartiyah. Ma zaidah. Ba'da syartiyah, yani idza. Kalau in syartiyah juga. In ma, apakah setiap syartiyah setelahnya ma? Fama zaidah. Hah? Barakallahu fiik. Bukan syartiyah, tapi khusus idza. Khusus idza. Qala syair, ya fatan khudh faidah ma ba'da idza zaidah. Ya. Itu faidah. Ma setelah idza selalu zaidah. Ma setelah idza selalu zaidah. Nah, hafal bait syair itu selesai. Ya fatan khudh faidah. Wahai anak muda, ambil faidah ini. Ma ba'da idza zaidah. Apa yang datang atau ma setelah idza itu pasti zaidah. Naam. Hanya saja barakallahu fik, seringkali ya orang-orang Arab mereka mempermudah dalam bahasa ini, dalam hal ini. Ya, kadang-kadang mungkin kita mendengarkan ceramah ataukah durus dari masyayikh. Kadang-kadang sebagian mereka pun ketika menyebutkan idza ma dhahabta misalan, idza ma dhahab, itu yang kalau yang kita pahami yang dimaksud adalah nafiyah. Sebenarnya ini keliru dari sisi ilmu nahwu. Nah, tapi ya begitulah karena mungkin ya kadang-kadang mereka menggunakan bahasa Arab secara umum apa yang berlaku di pasaran. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-fasih ma setelah idza itu pasti zaidah. Jadi jangan diartikan ma tersebut nafiah, akan keliru. Fa ammal insanu, adapun manusia, idza makhtabara, idza makhtabarahu rabbuhu bin ni'mati, idza makhtabarahu ay idza khtabarahu, apabila Rabbnya mengujinya dengan kenikmatan. Dengan kenikmatan. Fa'akramahu wa na'amah. Maka Allah muliakan dia. Allah berikan kenikmatan kepadanya. Disebutkan dalam tafsir, wa basata lahu rizqahu. Al-ikram di sini, Allah memuliakannya, Allah melapangkan rezekinya. Wa na'amahu ay wa ja'alahu fi athyabi 'aysin. Dan Allah menjadikannya dalam kehidupan yang paling nikmat di dunia. Fa yaqulu rabbi akraman. Maka apa perkataannya? Rabbi akraman. Rabbku telah memuliakan aku. Jadi pandangannya pandangan materi. Fa yadhunnu anna dhalika likaramatihi 'inda rabbih. Lalu dia pun menyangka bahwa hal yang demikian itu karena kemuliaan yang datang dari sisi Rabb-nya. Fa yaqulu, maka dia pun mengatakan, Rabbi akraman. Rabbku telah memuliakan aku. Ini pandangan mayoritas manusia. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu datang dari keburukan, tapi dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang merupakan kenikmatan. Dan itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan asyarr wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu, dan adapun jika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, wa amma idza makhtabarahu, apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, faqadara ay Allah sempitkan, fadayyaqa, qadara adayyaqa, fadayyaqa alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia pun mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Fayadhunnu anna dhalika lihawanihi ala Allah. Lalu dia menyangka bahwa yang demikian itu karena tanda hinanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu, maka dia pun mengatakan, Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Kalla, maka ini dibantah oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak sama sekali. Tidak seperti yang disangka oleh mayoritas manusia itu. Maka dari sini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ternyata persangkaan mayoritas manusia bahwa tolak ukur kebahagiaan itu ditinjau dari sisi materi, bahwa yang menunjukkan bahwa Allah memuliakan seorang hamba itu ditinjau dari sisi kehidupan yang lapang, rezeki yang luas yang Allah berikan dalam kehidupan dunia, ternyata itu persepsi yang salah. Itu persangkaan yang keliru. Itu tidak benar. Sebab kalau demikian, yang menjadi tinjauan adalah tinjauan materi semata, maka orang-orang yang dimuliakan di dunia ini berarti orang-orang kafir. Yang sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin itu mereka selalu menjadikan tinjauan itu dari sisi ini, subhanallah, dari sisi materi, dari sisi dunia. Kalau dunianya lapang, semuanya beres, ya. Kalau hartanya melimpah, maka semua bisa diatur, katanya. Bahkan ada sebagian mereka itu berbangga dianggap sebagai salah satu bentuk kesuksesan. Kalau ada seorang, ya, dia merintis dakwah, atau mungkin dulu statusnya sebagai santri, belajar, belajar, belajar, setelah belajar bekerja, akhirnya jadi kaya raya, punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Apalagi kalau dia seorang dai, oh itu jadi tanda kesuksesan bagi sebagian mereka. Ya, ditampilkan, kadang-kadang ditampilkan di majalah. Ya, sukses dai fulan. Nah, apalagi kalau sampai terpilih jadi caleg. Nah, ya, salah satu anggota DPRD dulunya dari keluaran santri fulan. Nah, dari pondok pesantren ini. Oh, berbangga itu pondok pesantren itu. Itu baru tingkatan DPRD. Gimana kalau tingkatan DPR pusat? Oh, luar biasa, diangkat setinggi-tingginya. Naam. Ya, dipublikasikan, dikatakan bahwa ini menunjukkan kesuksesan. Alhamdulillah, ya. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ditinjau hanya dari sisi materi semata. Itu saja. Sehingga orang yang membacanya mata, masya Allah, gimana ya caranya supaya bisa seperti ini. Ya, dulunya santri, kemudian setelah itu sukses dalam dunianya, bisa punya rumah, bisa punya mobil dan seterusnya. Akhirnya itu yang dikejar, bukan ilmunya, bukan hasil ngajinya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau dari keluaran pondok pesantren Ibnul Qayyim ada yang sampai seperti itu, jadi caleg gagal. Ini santri gagal ini. Nah, Allahul Musta'an. Jadi bukan itu ternyata yang menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba atau Allah membenci dan menghinakan seorang hamba. Bukan dari sisi dunianya, bukan dari sisi hartanya. Karena dunia itu diberikan kepada seorang mukmin, juga diberikan kepada yang kafir. Jangan ditinjau dari sisi dunia, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Itu keliru. Kalaulah peninjauan itu dari sisi materi, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya serba ada ala kadarnya, tidak seperti apa itu kehidupannya atau kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates katanya. Gak tahu betul gak ini penyebutannya. Katanya seperti yang kaya raya luar biasa. Tidak seperti harta yang dimiliki oleh fulan yang katanya kalau 7 turunan gak habis-habis. Nah, wah, kalau seperti itu penilaian kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan. Kalau kita melihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa saja, kadang-kadang lapar, iya kan? Sebagaimana yang pernah kita bacakan dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang mereka keluar dari rumah mereka karena apa? Lapar. Tidak ada makanan di rumah. Ternyata bukan itu tolak ukur kebahagiaan, bukan itu tolak ukur kenikmatan, keridhaan, kecintaan Allah kepada hambanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dan Allah firmankan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenikmatan yang banyak sekali. Al-Kautsar. kenikmatan yang banyak beliau sebagai Rasul. Setiap disebut nama Allah, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan dua kalimat syahadah, Allah turunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim yang merupakan mukjizah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kenikmatan yang tertinggi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai tempat tinggalnya di dalam Al-Firdausul A'la, Al-Wasilah, mendapatkan telaga Al-Kawthar. Nah, itu yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun dunia ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan selalu jadikan sebagai tolak ukur. Makanya orang menyangka bahwa orang kalau belajar di pesantren tidak punya masa depan. Ini pandangan yang sangat picik sekali, pandangan yang sangat rendah. Kalau seorang belajar di pondok pesantren dianggap rendah, tapi kalau belajar di pendidikan umum, luar biasa, dijunjung tinggi, dianggap wah, yang semesti inilah, yang seharusnya inilah anak-anak salafiyin seperti itu. Ya, harus menempuh jenjang yang tinggi. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi. Kadang-kadang syaitan datang beri was-was. Sebahagian orang-orang tua salafiyin, ya, masa semua salafiyin di pondok pesantren, masa semua salafiyin mau jadi ulama. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kan perlu di kalangan salafin juga ada yang jadi dokter, perlu di kalangan salafin juga ada yang jadi bidan, ada yang jadi ini, jadi itu. Akhirnya dengan pandangan yang rendah ini disekolahkanlah anak-anak itu di tempat-tempat yang memiliki masa depan yang cerah gitu loh. Kalau masuk pondok pesantren itu masa depannya suram bagi sebagian mereka. Hah? Kenapa gak punya masa depan? Keahliannya apa? Masa baca kitab aja? Ya, gak laku. Ya, mau mendaftar kemana itu bisa baca kitab? Bisa bahasa Arab itu mau mendaftar kemana? Paling-paling Yaman, paling-paling Madinah, paling-paling melanjutkan duduk di hadapan para ulama, bagi mereka itu rendah. Masyaallah rahimakumullah. Ini pandangan yang sangat picik sekali. Ya. Dari mana tuntunan Allah? Dari mana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang seperti ini itu orang-orang yang takut ditimpa kemiskinan dalam kehidupan dunianya karena sudah merasakan nikmat dengan harta biasanya. Ya, jadi takut jangan sampai keturunannya enggak bisa makan lagi. Subhanallah, yang membagi rezeki itu siapa? Yang memberikan rezeki itu siapa? Yang menetapkan dan menakdirkan rezeki itu siapa? Gelar pendidikan sampai harus menjerumuskan anak-anak kita dalam pendidikan-pendidikan yang wal'iyadu billah, kita sendiri tahu kondisi pendidikannya. Nah, kita sendiri tahu kondisinya, apa yang dipelajari di tingkatan SD itu apa, SMP itu apa, kita tahu. Tapi karena dunia di hadapannya itu, masa depan yang cerah itu bagi mereka adalah dunia. Akhirnya seperti itulah keadaannya. Tidak mengerti arti kehidupan dunia. Tidak mengerti untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Punya harta yang banyak tapi tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih mulia, al-alim atau al-ghani? Nah, ilmu apa yang paling dibutuhkan umat ini? Ilmu rohani apa ilmu jasmani? Kalau masalah kedokteran misalnya, gampang. Mendatangi dokter yang bukan salafi pun enggak jadi masalah. Hah? Nah. Kan begitu. Akan tetapi ma'asyiral akhwat rahimakumullah, permasalahannya permasalahan ayat ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini masalahnya. Ya, cinta dengan dunia, menganggap bahwa kelebihan harta, memiliki harta yang melimpah itu merupakan tanda kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Allahul musta'an. Baik dia mengatakan secara ucapan atau secara lisanul hal, lisanul halihim, dari keadaan mereka, dari cara berfikirnya, dari pola fikir mereka, menunjukkan bahwa mereka seperti ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala segera membenarkan, kalla, tidak sama sekali, tidak seperti itu, itu bukan pola fikir yang benar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan kebaikan yang sepantasnya diamalkan oleh seorang hamba. Tayyib ya ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-16. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.